Ana kitung rumaksa ing wengi tegahayu luput ing lara luput ing pilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan terto maling adoh tan ono ngarah ing ngawak mami guna duduk pan seno saking loro pan samya bali sakah ngomo pan sami miruda welas asih pandulune saking praja luput kati kapok tiba neng wesi saking wisatawa satu kala tutut kayu aing lemah sangar songing landak guane wong lemah miring miang pagi poning merah.